ده من ده قال ما خد الحق صل الحلق الخاء ها أدنى أو والجوف الجوف الجوف نعم الجوف الجوف نك حروف المد نعم المد مجموعة في قولهما نوحيها نعم مصدر يقول بلا الخاء الآن عين مقرنة عين طيب عين Al-Ain punya lima sifat al-jahr wa tawassut antara menahan dan melepas suara tawassut mustifal tipis wain fitah tidak menempel ke lain ayat atas walismat tidak terlalu cepat harus beda antara hamzah dengan ain seperti ja'a dan ja'a Ja'a tidak ada di Al-Quran nah. Ja'a tidak ada di Al-Quran adanya ju kemudian asal kisah eh? Izaza'a Misriun nah. Tidak ada seorang Mesir yang bilang Izaza'a dibetulkan oleh orang Yaman La takul hala Izaja'a dibetulkan malah salah nah. Orang Mesir bilang Izaja'a Hamzah yang Yamani dari Hudaydi Hudaydi jangan begitu bilangnya idza ja'a tambah salah ya nak tambah salah Hamzah jadi idza ja'a nasrullah wal fath jadi idza ja'a nasrullah wal fath nah. Ini sering disebut oleh Syiaya ini nah karena banyak di sana orang-orang Nah, Hudaydin dan sebagainya sulit membedakan antara Ain dan Hamzah. Kemudian orang Mesir biasa Izza. Ya. Jangan berlebih-lebihan atau jangan berlebihan kalau disukun. jangan sampai jangan sampai berlebihan. Ta'lamun. Demikian. Jangan sampai tak lamun kalau nah tak lamun ini apa huh? Dari alam sakit nah tak lam in kuntum tak lamun fa innahum ya lamun kama tak lamun nah tak lamun hanya sakit kalau tak lamun mengetahui Taib, a'lam jami'an a'lam a'lam al-mu'tadi jami'an al-mu'tadi al-mu'tadi al-mu'tadi taib, aydan ta'tadu ta'tadu kemudian harus jelas bila setelahnya ghain. Wasma ghair musma, jamian. Wasma ghair musma. Nah. Wasma ghair musma, jamian. Wasma ghair musma. Jadi sampai wasma ghair, wasma ain, wasma ghair musma. Nah. Jelas ainnya. Kemudian tidak boleh berkokolah jika disukun. Sebagaimana sebut di atas tadi, ya, tidak boleh yu'ti ta'lamun ba'di i'asan, tidak boleh dikolok-kolokkan yu'ti, imian yu'ti ba'da dhalik, ba'da dhalik min ba'di dhalik, min ba'di dhalik i'asar, imian pakai kasrah i'sar, demikian i'sar i'lamu, i'lamu. Nah. Kemudian jangan seperti orang, sebagian orang Jawa, orang-orang Jawa Tengah atau Jawa Timur juga banyak, daerah Ngawi ini banyak, Ngawi terutama pondok-pondok Nahdiyin, biasa mereka nangat mengut. Nah, sama kiai-kiainya yang sudah tua, nangat mengut. Nah, alhamdu utawi iki-iku. Nah, alhamdulillahi. Illahi ya. Utawi iki-iku. Puji lillahi, tuwe Allah. Nah, biasa mereka nangat mengut. Nah, jadi pakai a. Ada juga teman kita yang sudah belajar ya, tapi masih gaya Jawa. Nah, ada sebagian yang memang sudah berubah jadi orang Jawa, hatta yang aslinya Arab. Saya mendengar juga dari apa aslinya Arab, nah, aslinya Arab, tapi ketika berbicara bahasa Arab ternyata bahasanya bahasa Jawa tulen. Nah, bahasanya bahasa Jawa tulen, sulit membedakan ternyata karena sudah menjadi bahasa Jawa padahal aslinya Arab. Nah, aslinya Arab. Nah, demikian juga orang-orang Sunda misalnya, yang mereka tinggal di Sunda, begitu bertemu dengan orang Arab enggak bisa juga bahasa Arab. Mereka biasa Sunda, pakai Sunda. Nah. Lahjah sangat mempengaruhi, bahasa juga sangat mempengaruhi. Juga orang-orang Arab yang ada di Britania atau di Amerika, mereka sulit untuk mengucapkan bahasa Arab dan baik, apalagi baca Quran dengan baik. Saya temui dari seluruh orang-orang ajim yang ada di Yaman, ratusan di sana, hanya satu yang saya dapatkan bisa membaca Al-Quran dengan baik. Rata-rata mereka bahasanya bahasa Inggris, jadi gak bisa nirukan seperti orang Arab gitu. Semuanya ada S-nya. Makanya bahasa yang sangat merusak adalah bahasa Inggris sebenarnya. Bahasa yang sangat merusak untuk bahasa Arab adalah bahasa Inggris. Semuanya pakai S. Semuanya pakai S. Ya, kalau biasa bahasa Inggris nanti sulit untuk mengucapkan bahasa Arab. Tapi ini yang berkembang. Yang berkembang. Bahkan bahasa tren untuk dunia adalah bahasa Inggris. Kedua baru bahasa Arab. Tapi masuk berikutnya pada al-ghain, dekat dengan qaf sana al-ghain, makanya banyak membaca dengan qaf al-ghain. Punya lima sifat: al-jahal wal-khawah wal-istila wal-infital ismat. Tidak boleh idgham bila setelahnya qaf. La tuzigh, la tuzigh qulubana, ya. Jangan sampai la tuzigh qulubana, jangan sampai diidghamkan. La tuzigh qulubana, ya. Ghainya tipis atau takhim nisbi. La tuzigh, la tuzigh qulubana, ya. La tuzigh qulubana, jangan sampai la tuzigh, la tuzigh qulubana, ya. Kemudian tidak boleh, nah, jangan dibaca tipis bila diawali fathah. Seperti tidak boleh yaghfir. Biasa mereka bacanya yaghfir, tapi yaghfir, jaminan. Jadi kalau sebelumnya fathah dibaca tebal, jangan sampai. Nah, aghfi, nah, tapi yagh. Yaghfir, demikian. Yaghfir. Jangan pula ini yaghfir. Ya yang tipis, ghainya tebal. Yaghfir, demikian. Yaghfir. Yaghsha. Yaghsha. Yaghsha. Jangan yaghsha atau yaghfir, nah, tapi yagh aslinya gha. Nanti kembali lagi kalau disukun membentuk syakal pengucapan fathah. Gho yag, gho yag sya, demikian. Yag sya, yag sya, yag sya, yag fir, yag fir. Nah, jangan sampai nanti bilangnya yag, tapi yag fir. Nah. Coba sebelah sini baca. Yaghfir, yaghfir. Kembalinya gha, gha, yagh, yagh, gha, yagh. Kembali sama lagi. Endak, endakum. Yaghfir. Jangan yagh, yagh, yaghfir. Ulangi. Yaghfir. Nah, tidak boleh juga takalluf. Yagh. Ini takalluf namanya. Menjadi gho, nanti ya, akhirnya gho, bukan gho, tapi yag, nah, yag fir, demikian. Nah, kalau yag jadi gho, nah, gho, gho yiri, nah, jadi salah nanti. Jangan berubah jadi qaf. Nah, jangan berubah jadi qaf seperti al-maghdubi. Nah, sama seperti tadi, ghainya tebal. Al-maghdubi, mian. Al-maghdubi. Al-maghdubi. Al-maghdubi. Nah, jangan al-maghdubi. Ini kan banyak bacanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Banyak begitu. Al-maghdubi, al-maghdubi, mian. Al-maghdubi. Jangan pula berkokolah kalau disukun. Seperti mughraqun, mian. Mughraqun. Jangan mughraqun, ditahan betul. Mughraqun, mian. Maghlulah, maghlulah. Tughyanihim, tughyanihim, tughyanihim. غاغا ولغغن من المغن مغيغا غنغا يعني pal kasrah nanti ri jan ghi jan ghi bi ri biasa maghi ghan ghani gha yan maghi ghan ghani gha karena sifatnya apa infitah bukan itbaq kalau itbaq selalu tebal walaupun di kasrah ya, karena di sini adalah ghain wal kha wal qaf jadi kalau di kasrah jadi tafkhim nisbi baghighan ghanigha yan baghighan ghanigha nah coba sebelah sini baca sama-sama baghi jami'an baghi nah baghighan harus dibaca tafkhim nisbi bila sebelumnya kasrah dig sa mian tidak usah dig wi dig dig sa mian dhanya tebal karena dha termasuk huruf al-itbaq selalu tebal di di dig sa mian jangan dig jangan pakai dal dig sa mian dig sa jawab sama-sama dig sa jawab dig sa dig lek dig lek lek nah dig sa ekalo jamian dig sa di Abdul Hadi ulangi jadi dal di di di di tebal situ di sa mian naam di sa naam jadi tebal apa tebal atau ghain waktu berhenti jadi tidak mungkin kecuali dikala darurah atau soal mumtahin naam ikhtibar فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ berhenti pada sini, enggak boleh karena butuh jawaban setelahnya فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بَتِغَاءَ الْفِتْنَةِ نعم زَيْغٌ demikian زَيْغٌ biasa saja, enggak usah berubah bibirnya enggak usah berubah زَيْغٌ kalau diteruskan tebal zaigung zaigung tapi kalau berhenti tafkhim nisbi zaig amian zaig kalau setelahnya huruf halq harus jelas ghainnya juga ablighu amian jangan sampai berubah menjadi ha kedua-duanya. Banyak yang membacanya dengan ablighu. Ablighu, demikian. Ablighu. Ghainnya tipis. Ablighu. Ablighu. Ablighu. Ablighu. Ada yang ablighu, ada yang ablighu, jadi ha dua-duanya. Ada yang menjadi ghain dua-duanya. Yang jelas harus beda ghain dan ha-nya. Ablighu, mian. Ablighu. Masuk berikutnya. Al-kha. sifatnya sama enggak dengan ghain? Es yang beda. Sama saja. Kalau kalah sama kha kha. Naam. Kha lima sifat al-hams. Naam. Nah, rakhawa istila fitah isman. Harus hati-hati bila setelahnya shin. Kadang-kadang bisa berubah menjadi ghain. Taghsha. Taghsha, mian. Taghsha. Taghsha. Khanya juga harus tebal kalau sebelumnya fathah. Taghsha. Kembali kepada pengucapan kha yang di fathah. Kha tagh. Kha tagh. Demikian. Kha tagh. Tagh. Lihat sini masih banyak yang belum. Kha tagh. Demikian. Kha tagh. Tagh sha. Tagh sha. Tagh sha. Tagh sha. Dikembali kepada asal. Asalnya fathah. Harus betul-betul tebal bila setelahnya alif. Al-khasirin. Pakai sin biasa situ. Al-khasirin. Mian. Al-khasirin. Al-khainin. Wala yumad illa kerahman akthar min khams harakat illa kerahman. Man yadkur man wajib al-mutasil yang dibaca 6 kecuali kerahasia bang. Saya lupa lagi wars sama ya bang. Hamzah dari jalur khalaf jalur khallad. Nanti kalau hamzah bacanya al-khainin bitasil karena berhenti. Kalau terus dibaca al-khainin. Kalau dibaca terus dibaca apa? Tahqiq. Kalau berhenti tashil. Yang paling sulit adalah kalau hamzah. Nah, karena banyak berkaitan dengan hamzah itu sendiri. Nah. Al-khainin 45 demikian. Ini hati-hati orang Sulawesi. Naam. Jadi orang-orang Somali, orang Djibouti, Ethiopia. Mereka biasa min al-kha'inin. Rasul jadi rasul, Allah jadi Allah. Naam. Allah Allah. Banyak sekali di Yaman saya mendengarkan ini. Orang Somalia, orang-orang Ethiopia dan sebagian orang Indonesia al-khawan bacanya al-kha. Harus tebal kalau setelahnya alif. Al-maratib yang paling tebal huruf istilah setelahnya yes alif. Kemudian jangan berubah, tebal terus dibaca, tebal terus jangan sampai al-kha jadi a nanti. Al-khainin. Mian. Kalau tebal terus dijaga tebalnya. Sebagaimana para muadzinin, kalau tebal dibaca terus tebal. Jam jadi A nanti. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi A nanti. Ya nak. A ini banyak sekali. Tidak menjaga huruf nam yang tebal. Kalau tebal terus dibaca tebal. Atau yang tipis dibaca tebal lagi. Kebalikannya. Ini juga banyak. La ilaha illallah. La ilaha dibaca la ilaha illallah. Baik, berikutnya. Demikian pula bila didahului oleh huruf istifal. Khanya. Makh, nasah, mian. Mian, agak sulit. Makh, nasah. Makh, nasah. Bukan makh, tapi makh. Makh, nasah. Makh, nasah. Makh, nasah. Makh, nasah. Bukan makh, nasah. Jadi ma. Bukan makh. Jadi kha. Bimakh, ma. Makh, nasah. Mian. Makh, nasah. Makh, nasah. Makh, nasah. Jawaban, huh? Makh, ma. Makh, ma. Maya tipis, maya. Jangan dibaca ma. Makh, nasah. Indek. Makh, nasah. Indek. Khoknya tebal. Eh, sebedanya. Masih begini, makh. Enggak ada bedanya ini. Ilya-ilyanya. Kha. Makh. Ucapkan kha. Kebetulannya bibirnya kayak gitu nanti. Sa. Makh. Nasah. Masih belum bentuk. Belum bentuk. Makh. Nasah. Hendak. Jangan jadi makh. Makh, nasah. Biasa aja. Dia ucapkan kha. Kha. Eh, bentuknya kayak gitu nanti. Makh, ma. Jangan dibentuk u. Jangan dibentuk u. Bentuknya kha. Makh, ma, sah. Makh. Makh, ma, sah. Ulangi. Jangan takalluf, jangan takalluf. Hendak menawar. Ulangi. Makh, nasah. Hendak. Jangan makh. Jangan makh. Makh. Hendak Nur Khalis. Mama tipis. Nam, makh, nasah. Indak. Khanya tebal. Nam, makh, ma. Indak. Ulangi. Kha. Makh, ma. Kenapa sulit? Indak. Makh, nasah. Indak. Jadi makh. Ma-nya tipis. Kha-nya tebal. Ma-nya tipis, kha-nya tebal, ma-nya tipis, kha-nya tebal. Tipis tebal, tipis tebal. Indak-indak, Taufik. Ulangi. Naam, indak. Ulangi. Ma-kh, ma. Khanya tebal. Kha. Kha. Ulangi, coba baca kha. Kha. Jangan kha. Bedakan antara kha dengan kha. Kha. Ulangi. Makh, ma. صغير عندك فوزان masih makh bukan makh makh kok tertawa ini ulangi ah makh ma makh ma Ibrahim Ibrahim atau Ibrahim عندك enggak betulan ini makh ma makh maso عندك ulangi tidak usah terlalu menekan mimnya makh ma nah jadi dia terlalu menekan sebagaimana ba mimnya عندك Firdaus ulangi jadi moh maknya tipis jangan jadi moh masih moh maso ini kenapa ini harusnya berarti satu persatu ya enggak nah, waktunya udah habis nih. Ini baru satu huruf nanti habis satunya moh maso ya. Nah ini kalau kalian gak bisa ini gak bisa ngajar nanti. Iya enggak? Ketemu ini saya belum bisa ini nah, maaf ya. Bagaimana? Ya, usahakan apa diperhatikan betul loh. Huruf-huruf ini yang sengaja ini kita tampilkan. Huruf-huruf yang biasa keliru. Biasa keliru di sini. Masih banyak sebenarnya. Masih banyak huruf yang keliru cuma kalau bisa diambil dari ini semuanya contoh-contoh tadi bisa menerapkan. Nah. Ikhraj. Demikian. Ikhraj. Aslinya tipis, aslinya ikhtilaf. Demikian. Ikhtilaf. Seperti dibaca biasa aja meringis, bibirnya masih meringis. Ikh seperti kasrah. Ikhtilaf. Demikian. Tapi karena setelahnya ro fathah atau ro dhammah maka dibaca tebal kho-nya. Ikh ikhraja yan ikhraja wa qalat ikhruj wa qalat ikhruj dan ikhraja ikhraja khudizan ikhraja yan nah, ikhraja ikhraja ikhraj ikhraj nah, makhraja makhraja makhraja makhraja waktunya, ya, cepat sekali ya. Baru ngambil berapa huruf? Tiga huruf, ini gak tahu kapan selesainya nah. Belum diterapkan lagi. Belum satu persatu.